Ini siapa ini? Ini begini, Pak. Saya. Ya. Ini kita bertiga. Uh-huh. Keamanan, Pak. Saya. Keamanan, ini Hansip. Iya. Ini saya mau minta ini biar jadi ini, Pak. Ini seragamnya kok seragam anak TK ini? Ini tahu kasnya baju hitam. Kastri. Ini, Pak, penyesuaian sekarang. Penyesuaian dengan zaman, Pak. Oh, penyesuaian zaman. Ini ya. Ada perlu apa di sini? Mapol. Lu sih, pantat gue digencet. Ini pimpinan siapa nih, komandan? Saya wakilnya sini lah. Wakilnya. Ini mau ketemu ini, dukun sini. Lo perlunya apa? Tahu nih, lo perlunya apa? Yang ngomong tau, eh. Siapa itu yang ngomong barusan? Dukun, dukun, dukun. Lo kalau ngomong pakai kop, jangan pakai kop. Kop, emang kita main bola. Pak Dukun. Hah? Saya teh di sini sebagai keamanan. Terus? Jadi hari-hari saya selalu saja dihantui perasaan takut. Mau yang terindah. Mungkinkah Pak Dukun akan memberikan apa namanya? Jampe-jampe? Namanya apa? Ya sebalang saya jampe-jampe apa? Kalau bisa ya bagaimana Pak Dukun lah saya teh supaya aman ini. Oh ini Kang Kebayan? Bukan, saya mah Warsito. Warsito ngomong Sunda. Pimpinan yang mana ini, Parto bukan? Parto, pimpinan saya. Oh ini yang wakil, wakil. Oh wakil. Mau ketemu dukun ini ada dukun. Mbah, ada yang mau ketemu nih mbah. Kun. Bilangin gue gak mau ketemu sama orang miskin. Bilangin aja nih. Oh maaf. Tiap hari yang dibakar aja pendupaan. Katanya gak mau ketemu dengan orang miskin. Gue kalau ketemu Ancip, muan-muan aja buan. Bilangin sana. Mas. Lu kasih aja tuh gopean bagi berapa tuh yang datang gua bagi duan. Biar minta sumbangan lah, gue udah paham dah. Kita kalau minta sumbangan boleh dimusuhin, ini kita mau minta tolong. Minta tolong? Emang gue ragu penolong? Udah mbak, kesian ini soalnya petugas. Petugas biasanya kalau petugas datang tuh minta uang. Enggak. Ah ini minta apa? Minta tolong. Minta tolong. Minta tolongnya berupa? Tolong berikan uang. Oh kan gue uang-uang juga. Yo, susah sama ngomong-ngomong. Ini kita begini. Nah, terangkan dengan jelas. Ini kan kita tugasnya menjaga keamanan daripada gak menjaga keamanan yang mana Hansip kita ini daripada mananya. Ya pak. Lu ngomong ngecak buntut lo. Ini kayaknya lingkungan yang kita jaga ini mulai gak aman. Ya terus? Karena ada roh-roh yang mana daripada halus daripada gak halus yang mana rohnya gitu. Selama ini udah dihaluskan? Wayak. Anjing wayak. Kita mau minta penangkal ini. Oh penangkal. Ya. Antennya berarti lu mesti ke PLN kalau minta penangkal mah. Salah lagi lu. Lu tolol di piara lu. Piara bebek. Separto pak. Bukan. Parto bukannya setan. Apa? Teman saya. Parto, oh, setan. Jadi... Eko. Mana tuh anak tuh ngumpet. Ada lagi. Apa? Ada apa, Pak? Pak? Parto mana? Nih, Pak. Parto, panggil. Biarin aja manggilnya enggak serak gua. Parter. Jangan ngumpet dong. Ngupil. Parto. Yang sa. Saya suruh udah datang. Udah. Duku. Dukunnya. Udah aja kok yang ngomong. Belum datang juga nih. Udah. Perasaan udah datang. Udah. Sehari. Udah. Ngomongnya belum. Udah di... Mana? Ah, ngomong mana gak gugup. Seriaun ya? Ini Pak RW tuh. RW. Ini dia nih. Ya. Oh, ini Pak RW nih. Ya. Iya, Pak Dukun. Pak RW begini amat begak. Nih, Dukun. Ya, sikringnya putus nih ngomongnya gini nih. Makanya jangan suka mandi hujan. Enggak, kemarin kelelap. Iya, pang aja. Kenapa ya, we? Mbak Dukun jadi pisah-pisah dong. RR, we, oh. RW, gitu. RR, we, jadi kalau we. Apa lo? Lu yang namanya Duk. Apa? Dukun. Duk. Hei, ajan, doi. Ayo buka puasa dah. Pak RW, ini saya mohon maaf sebelumnya ngomong yang teratur sebagai RW harus punya wibawa. Jangan memalukan. Ikutin omongan Parto. Nih, contoh. Enggak, gue ngasih tahu ini Pak RW saya bawa dukun sakti banget ini. Iya. Nyebrang kali aja enggak basah. Oh. Kok bisa tahu? Naik perahu. Lu mesti lihat kayak gitu kayak Parto. Parto tuh tahu gua. Wah, kalau lu apa lu RW lu? Saya. Saya. Karena petugas dari kelurahan. Kelurahan jadi apa? Tidak mengenal sakti. Ya. Lu gak jadi tahu. Kalau ada warung kopi. Nah, tiduran dah. Warung kopi belah sono dong. Oh iya. Nih, warga yang tidak benar. Tidak benar. Harus diadili. Diadili. Maka dari itu, ikutinin Mbak Dukun. Maka dari itu, barang siapa yang memasukkan uang, nah, Pak RW makan kecap. Ntar gue colok lo. Meledek RW. Percaya aja di dukun ya, sakti. Hah? Enggak tahu. Nah, kemarin Mang. Enggak tahu nenek-nenek kemarin ketabrak mukanya rata, gue impus doang. Sembuh Mang ya. Meninggal wo. Pak RW, saya tahu persis keajaiban, kehebatan dukun ini Pak RW. Kemarin jalan kakinya tidak napak. Tidak napak. Kenapa? Dalam gerbong kereta. Oh, wah. Pak RW, dia juga hebat. Makan mie pakai sumpit. Pakai sumpit. Biasanya pakai sedotan. Wah. Jadi naik saya motor, naik motor Mbak Dukun pakai helm. Pakai helm iya, itu mah kewajiban. Lu norak banget sih lu ya. Iya, dia kalau mandi Mbak Dukun kalau mandi pakai sabun. Pakai sabun. Kalau ya pakai sabun dimarahin. Kemarin di kali kelelep. Nih. Pokoknya enggak percaya. Lu habis berbuat nih ngomong lu kok. Ayo lu habis berbuat lu. Pak Dukun jangan begitu, ini RW. Emang dipikirin nafsu masih nyisa apa? Lagi ngomong.